tiga filosof, paling enggak kita ketemu Ibnu Gajah, Ibnu Tufel, dan puncaknya adalah Ibnu Rus. Saya akhiri sekian. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.